والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع فيه تصديق لأرباب البدع. Dan dalam masalah usuluddin, dalam masalah akidah yang dimaksudkan di sini, dalwajuhu imtana', menurut salah satu pendapat imtana', tidak boleh ada benar dan salah masalah ijtihad fihi, karena dengan hal tersebut taswib berarti melegalkan, memberikan justifikasi atau pembenaran li arbabil bidah, pada para ahli bidah. Yakni annahu imtana'a anna qala fi usuluddini inna mujtahida mukti'un wa musibun. Itfi taswibun li arbil bidah, hadhihi hiya al-illatu. Wa makna al-baiti la taqul fi usuluddini inna mujtahida yakunu musiban wa yakunu mukhti'an. Di anna kalau qulta hadha qala ahlul bida'i innahum mujtahiduna wa innahum musibuna wa nahnu naqulu lil mu'allif rahimallah hadha aidan khata'un wa 'alilun bal ya muhtabarun bal huwa mayyitun fa huwa ta'lilun laisa biqa'imin itlaqan. As-sahihu anna kulla insanin yahkumu bi syai'in min usuluddini fa innahu imma musibun wa imma mukhti'un wa la yakunu fi hadha tasribun li arbabil bida'i li anna arbabal bida'i lam yajtahidu law ijtahadu haqqan latabayyana lahumul haqqu lakinnahum yasta'riduna al-Qur'ana wa sunnata bina'an ala aqa'idihim fahum ya'taqiduna awalan summa yastadilluna thaniyan. Wa idza kana ad-dalilu yukhalifu ma hum alayhi fa innahum yalwuna unuqahu ila madhahibihim fa illam yaltawi wa yusbih layinan kasaruhu fa ahlul bid'ah yuhakkimuna uqulahum awalan wa yaquluna yajibu an tuhawala wa tuhala an-nususu illa ma dalla alaihi al-aqlu. Walihada min usulihim annahu la yathbutu min sifatillahi illa ma dalla alaihi al-aqlu. Wajibu ayunfa kullu ma nafahu al-aqlu wa yatawaqqafa fi ma lam yaqtadi al-aqlu ithbatahu wala nafyahu. Fa ahlul bida'i fil haqiqati lam yajtahidu li'anna al-mujtahida huwa alladhi yakunu mutajarridan min al-hawa la yuridu ila ma dalla alaihi al-Qur'an wa sunnatu wa nahnu na'lamu anna ahlal bida'i la yuriduna dhalika. Maksud beliau imtana tidak mungkin, imtana itu sama dengan mustahil, anna kul bahasa Arab untuk mustahil ya mustahil, kalau enggak ya mumtani atau mumtana. Anna kul mustahil, tidak mungkin kita katakan dalam masalah usuluddin dan masalah akidah mustahid ada yang mukhti' dan musib, ada yang keliru dan ada yang salah. Ilahnya apa? Si taswib ini adalah membenarkan justifikasi berarti untuk ahlil bidah. Hadiya ilah, inilah alasan beliau. Jadi makna bait syair la taqul, janganlah kau katakan dalam masalah akidah bahasanya seorang mustahid itu yakun musiban, itu benar, terkadang benar dan terkadang keliru. Salah. Li'anaka, kalau engkau mengatakan, aku tasan yang kau katakan hal demikian, ada mustahid yang keliru dalam masalah akidah. Kalau ahli bidah, maka ahli bidah akan mengatakan bahasanya mereka adalah mujtahid dan mereka adalah musibun, benar. Bagaimana yang dikatakan oleh orang-orang liberal di tempat kita, mereka katakan kami beristihad, punya pendapat aneh-aneh. Katakan kami beristihad dan beristihad. Nah, nunakul, kita katakan kepada mu'alif, hadza aidan khata'un. Ini juga adalah satu hal yang keliru. Wa'alilun. Dan alasan yang sakit. Bal muhtadaron, bahkan alasan yang sekarat. Bal wamayitun, bahkan alasan yang mati. Fa ta'lilun, karena alasan membagi, tidak boleh membagi ijtihad jadi benar dan salah dalam masalah akidah itu membenarkan, merupakan justifikasi alat pembenarnya ahli bidah, adalah ta'lilun laisa biqa'im, adalah satu alasan yang tidak bisa tegak, tidak bisa berdiri itlaqan sama sekali. Maka pendapat yang benar, setiap orang yahkum bisyai, yang menilai sesuatu dalam masalah agama, masalah akidah, fa inna imam musibun, maka dia boleh jadi benar, wa imam muqtin, dan boleh jadi liru, jika dengan catatan tentu masalah tersebut dimungkinkan untuk ijtihad di sana. Kalau perkaranya tidak dimungkinkan untuk ijtihad di sana karena sudah ittifaq, sunah ijma, ya. Nah, maka ya perbuatan menentang ijma itu tidak disebut ijtihad. Nah, kalau kemudian itu masalah-masalah yang memang diperselisihkan di antara para ulama, bahkan di antara para ulama salaf, misalnya apakah mizan itu satu ataukah lebih dari satu, yang ditimbang itu apa, ada kemudian perselisihan apakah sirat itu tipis ataukah kemudian satu tempat yang lebar, maka siapa yang kemudian, maka dalam ini ada yang benar dan ada yang salah. Apakah orang itu menerima catatan amal itu hanya ada dua golongan manusia ataukah ada tiga golongan, tiupan sangkakala itu berapa kali, dua ataukah tiga, apakah yang mau diprosesikan di antara para ulama. Wala yakunu fi hadza, dan tidak ada dalam hal ini adalah taswif, alat pembenar untuk ahli bidah. Li'an arbabal bidah, karena ahli bidah maka tidak beristihad. Seandainya mereka beristihad hakon dengan benar, tentu akan nyata bagi mereka kebenaran. Akan tapi mereka itu yasta'riduna, mereka menimbang Quran dan Sunnah binaan ala aqaidihim, berdasarkan akidah mereka. Artinya mereka itu yaktakiduna awalan, berakidah dulu, summa yastadiluna sanian, baru cari dalil. Dan inilah ciri ahli bidah. Inilah ciri ahli bidah. Min alamati ahli bidah, mereka itu kemudian berpendapat terlebih dahulu, baru kemudian cari dalil. Sedangkan ciri ahli sunnah, mereka kemudian melihat nas Quran dan sunnah dan bagaimanakah pemahaman sahabat tentang hal ini, kemudian mereka berakidah dengan demikian. Wadakan dalil, jika kemudian ternyata dalil itu menyelisih mahum alaih, ya, pendapat yang mereka miliki, maka kemudian mereka yalwuna unuqahum, mereka akan kemudian kalau letterlock ya, akan kemudian menekuk leher dalil tersebut supaya mengikuti mazhab-mazhab mereka. Artinya fa'inam yalwuna unuqahum, maka dia akan kemudian mengotak-atik dalil sehingga sesuai dengan mazhab mereka, diutak-atik agar sesuai, mengikuti mazhab mereka. Fa'ilam dengan kemudian takwil-takwil. Fa'ilam yang tawi, kok ternyata dalilnya itu tidak mungkin untuk ditekuk-tekuk, tidak mungkin untuk diutak-atik. Wa'yusbih layunan, dan ternyata itu dalilnya itu lembek, kasaruhu, maka ya mereka pecah aja. Maksudnya apa? Mereka tolak. Sikap ahlul bidah terhadap dalil Kalau enggak kemudian ditakwil agar sesuai dengan mazhab mereka, sudah ditolak aja, selesai. Maka ahli bid'ah yuhakimuna uqulahum, menjadikan akan mereka sebagai hakim awalan pertama kali, dan mereka mengatakan wajib antuhawal dipindah atau tuhal, ya, dipindah anusus nas-nas ila madal alil aqlu, dipindah kepada sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh akal. Oleh karena itu min usulim, diantara kemudian akidah ahli bid'ah, la yisbut minas sifatillah, tidak ada sifat Allah kecuali madal alil aqlu, kecuali akal yang ditetapkan oleh akal, semacam akidah Asy'ariyah. Mereka cuma mengakui tujuh sifat saja, karena sifat tujuh sifat tersebut itulah yang ditetapkan oleh akal. Akal mengatakan ya yang namanya Tuhan ya harus hidup, berilmu, mendengar, melihat dan seterusnya. Wajib dan wajib ayun fa ditiadakan segala sesuatu yang ditolak oleh akal. Ditawakof dan di tawakof, tidak diberi komentar, tidak ditolak, tidak pula diterima. Fi malam yak tadi, tidak dalam perkara yang tidak ditetapkan oleh akal, isbatau adanya, wala nafiyah atau tidak adanya. Maka kesimpulannya ahli bid'ah fil hakikat sebenarnya tidak berijtihad, karena mustahil adalah orang yang mutajaridan, terlepas, telanjang kalau bahasa latarnya, minal hawa, dari hawa nafsu, artinya terbebas dari kungkungan hawa nafsu. La yurid, tidak menginginkan kecuali yang ditunjukkan oleh Quran dan Sunnah. Dan kita semua naklah mengetahui bahwa ahli bid'ah tidaklah menginginkan demikian. Minan Nasara, di antara arbabul bid'ah orang Nasrani, hasu kufran, di mana mereka punya akidah kekufuran, salasu, mereka mengatakan Allah itu Trinitas. Dan orang-orang kafir yang mengira bahasanya mereka itu tidak akan dibangkitkan. Yakni rahim aidan rahimallah, anana idza qulna innal istihada yakunu khata'an wa su'aban, hatta fil aqaidi annahu yalzamu an nusawiban nasara fi qawlihim innallaha salitu salata. Wa nahnu naqul la yumkin li ahadin ayakula innan nasara mustahiduna fi taslisi. Fahadha Isa ibn Maryam alaih salamu yaqulullah yawmal qiyamah am taqulta linnasi takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, ila akhir ayat. Fahadha nasun min Isa ibn Maryam alaih salatu wassalam aladhi wa rasuluhum annahu maqala lahum illa kalimat al-ikhlasi ani'budullah rabbi wa rabbakum. Fakaifa yuqal innahum idha qalu inna Allah salisu salasa innahum mujtahidun aina al-istihadu. Lau ijtahadu la'alimu annahu la ilaha illallah. Wa alaihi naqul hadha ta'lilu alladhi 'alala al-mu'allifu rahimahullah ghairu waridin wa ghairu sahihin. Zaimina anhum lam yuba'asu alladhina yakuluna lam nuba'asu hal yumkin an naqula innahum mujtahidun. Al-jawab la, la yumkinu abadan. Fal-Qur'anu mamlu'un min isbatil ba'asi bituruki al-hisiyati wal-aqliyati wal-sam'iyati. Qala Allah Ta'ala wa darba lana mathala wa nasya khalqa qala man yuhyil idhama wa hiya ramin wa ata bil adillati kul yuhyaha alladhi ansha'aha awwala marrah wa man dhaladhi ansha'aha awwala marratin al-jawab Allah Azza wa Jal waladhi ansha'a qadirun ala al-i'adati. Qala Ta'ala wa waladhi yabdul khalqa thumma ya'ituhu wa huwa ahwanu alaihi. Idan yakunu hadha ilzamu min al-mu'allifi ilzaman batilan li'anna la yujadu bil mujtahidi. Ya, maksud bait anasnya kita, jika kita katakan ijtihad dalam masalah akidah itu ada yang khata, ada yang keliru dan benar, meskipun dalam masalah akidah yalzam, maka konsekuensinya nusawib, kita membenarkan orang-orang Nasrani yang mengatakan Allah itu salisu salasa, Trinitas. Padahal kita katakan la yumkin tidaklah mungkin bagi seorang pun untuk mengatakan orang-orang Nasrani itu mujtahid. Tidak mungkin. Fitaflis dalam masalah Trinitas. Maka ini Isa bin Maryam alaihissalatu wassalam mengatakan, Allah berfirman kepadanya pada hari kiamat, A'ang takulta, apakah engkau katakan pada banyak orang, jadikalah aku dan ibuku ilahaini min dunila, dua sesembahan selain Allah. Qal, Isa mengatakan, maksudnya engkau, mayakunuli, tidaklah pantas bagiku, an akulah untuk aku katakan, malai salibi hakin, perkataan yang bukan hakku. In kuntu kultuhu, jika aku katakan kepadamu, aku mengatakannya, maka engkau mengetahuinya. Kenapa? Karena ta'lamu fi nafsi wa la'lamu fi nafsi. Ya Allah, engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Ya Allah punya nafas. Isbat sifat nafas untuk Allah. Nafsika. Innaka anta 'alamul ghuyub. Engkau adalah zat yang mengetahui hal-hal yang gaib. Maqultu lahum, tidaklah kukatakan kepada mereka ila ma amartani, kecuali perkataan yang kau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Rabbku dan Rabbkannya. Kemudian nas, kalimat yang tegas dari Isa bin Maryam alaihissalatu wassalam yang merupakan rasul mereka, biasanya maqala lahum, Isa tidaklah berkata pada Bani Israel kecuali kalimat al-ikhlas, kalimat tauhid. Nama lain dari kalimat tauhid, kalimat ikhlas, kalimat taqwa. Ani'budullah Rabbi wa Rabbakum, sembahlah Allah Rabbku dan Rabb kalian. Maka bagaimanakah mungkin dikatakan inau, sesungguhnya orang-orang Nasrani jika mengatakan Allah itu Trinitas, berarti mereka itu adalah mustahid. Di mana istihadnya? Seandainya mereka benar-benar beristihad, tentu mereka mengetahui la ilaha illallah. Wa alaih, berdasarkan keterangan di atas, maka kami katakan hadza ta'lil, alasan dari mu'alif yang digunakan oleh mu'alif, ghairu warid, ada tidak benar, wa ghairu sahih, dan tidak benar. Wa za'imi, dan orang-orang kafir yang mengira bahasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Orang-orang kafir yang mengatakan tidak akan dibangkitkan, lah mungkin, tidak mungkin kita katakan mereka itu mustahid. Nah, mereka mustahid, la yumkin abada, tidak mungkin sama sekali kita katakan mereka mustahil. Karena Al-Quran memluun penuh isbat menetapkan adanya Al-Ba'ats, bangkit dari kubur, dengan berbagai turuk, metode indrawi, logika, wasam'iyat, dan wahyu. Allah berfirman di surat Yasin, dan Allah membuat wadrobalana masalan, dan Allah membuat untuk kita permisalan, atau kemudian manusia membuat membuat permisalan untuk kami, wa nasya khalqah, dan dia lupa dengan penciptaannya. Man yuhyil idham, siapa yang menghidupkan tulang belulang ini, wa yaramim, dan padahal dia sudah hancur. Wa atabil adillah, maka Al-Quran datang dengan membawakan banyak dalil. Di antaranya, kul, katakanlah, menghidupkan tulang belulang itu yang ansha'aha, yang menciptakannya, awwala marratin, ketika kali yang pertama. Siapakah zat yang menciptakannya pada kali yang pertama? Jawabannya adalah Allah Azza wa Jal. Maka zat yang ansha'a, yang menciptakan, tentu mampu alal i'adah untuk mengembalikan. Dan dialah zat yang ia betul khalqa, memulai penciptaan, summa yu'iduh, kemudian mengembalikannya, wa huwa ahwanu alaihi, dan mengembalikan penciptaan, mengembalikan manusia itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala daripada menciptakannya pertama kali. Nah, tinggal diulangi. Fa idzan, maka jika demikian, yakunu hadza ilzam, konsekuensi ini dari mu'alif adalah konsekuensi yang tidak benar. Karena tidaklah ditemukan pada seorang mustahil. Aula yarawna rabbahum bil aini, atau orang ahli bidah yang beranggapan tidak bisa melihat Allah dengan mata di surga. Demikian juga dengan orang majusi fidi'ai al-aslaini, yang mengaku-ngaku adanya dua Tuhan. Alladzina qalu inna Allah la yura bil aini kal asyairati wa ghairihim. Naqul innahum mujtahidun fayakunu qawluhum inna Allah la yura bil aini istihadan qad yusibbi wa qad yukhti'u. Fayuqal subhanallah hal ha'ulai ijtahadu qad'an lam yustahidu abadan. La ijtahadu hakikatan la alimu ilmal yaqini anna Allah yura bil aini hakikatan. Wa hal asrahu wa audahu wa abiyanu min qali Nabi SAW innakum satarawna rabbakum iyanan kama tarawna al-qamara laylatal badri aw kama tarawna syamsa laysa min duniha sihabun atau sahabun. Law arata ahadun ayubayina wa yusariha bimisli hadha tasrihi lam yajid ila zalika sabila. Falladhi yakulu inna Allah la yura bil aini hal istahada ma'a wujudi hadhan nasi al-jabula lam yajtahid. Walihada zahaba ba'du salafi ila ana man angkara ru'yat Allah fil aini fa kafir kharijin an millati li'annahu mukadzibun id inna nasa la yahtamil at-ta'wila. Fata'wilu ma la yahtamil ta'wila huwa nafyun nafyi. Ara'aita law ana insanan ata ilaika bi hubzin faqala samillaha waqul fa'akhadzita al-qalam litaktuba waqulta hadhi waraqatun walaysa hubzan hal yasihu hadha ta'wilu. Al-sabu la yasihu li'ana ulaysa unaka ihtimalun law wahidan min alfin anu awila al-khubza bil waraqi. Fa'idha kana Rasul alaih salatu wassalam wa afsal khalqi wa a'lamul khalqi billahi wa ansal khalqi li'ibadillahi yakul innakum satarana rabbakum iyanan fal yumkinu ayu awwala hadha. Al-jawabu la yumkin. Fata'wiluhu ingkaruhu wa takdibuhu. Wa min thamma kultu lakum inna ba'da salafi qal man angkara ru'yatallahi fil akhati fahuwa kafirun li'anna nasa la yahtamilu at-ta'wila. Kadal majus bidia al-aslaini aydan hadha nafsu syaih. Yaqul rahimallah la qulna innal istihada yakunu shawaban wa yakunu khata'an fil usuli lazima ay yakuna qawlul majusi fil aslaini yahtamilu ay yakuna khata'an aw ay yakuna shawaban wa nahnu naqul inna la yumkinu abadan an naqula innal majusa ijtahadu hatta yusilahum ijtihadum ila hadha wa mathaluhum ubatul baqa yarana al-baqarata wa yakuluna hadhi ilahuna wa yatabarakuna bibawliha wa rawsiha wa yakuluna hadha huwa al-ilahu fala yumkin an nakula haulai imma musibuna au mukhti'una li'anahum lam yajtahidu falau nazaru atina nazarin la'alimu anna al-baqarata la tasihu an takuna ilahan. Idhan ta'lilul mu'allifi rahimallah alilun ala hadha fasawabu anna al-istihada yakunu fima yudda'a anna min usul dini aw min furu' dini lakina sya'na kula sya'ni hal anta ijtahadda aw la. Orang-orang yang mengatakan Allah tidak bisa dilihat dengan mata semacam Asy'ariyah dan selain mereka, nakul apakah kita katakan mereka itu beristihad sehingga yakun jadilah kauluhum ucapan mereka, pendapat mereka Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala di akhirat itu ada istihad. Qad yusib boleh jadi benar, boleh jadi keliru. Maka tentu jawabannya adalah subhanallah. Apakah mereka beristihad? Qad'an tentu mereka tidaklah beristihad sama sekali. Seandainya mereka beristihad hakikatan dengan benar, tentu mereka akan mengetahui dengan ilmu yakin bahasanya Allah akan bisa dilihat dengan mata hakikatan secara hakiki. Adakah yang asal lebih tegas dan lebih jelas, wa'abian dan lebih jelas daripada sabda Nabi SAW, sesungguhnya kalian akan melihat Rab takum Rab kalian iyanan dengan mata kepala. Sudah, tidak ada kata yang lebih tegas daripada ini. Bagaimana kalian melihat rembulan pada malam purnama atau sebagaimana kalian melihat matahari. Laisa min duniha, yang tidak ada di sekitarnya sahabun, awan yang menutupi. Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Lau arda ahdun, seandainya ada seorang itu ingin ayubayin untuk menjelaskan, wisarih menegaskan, semisal dengan penegasan ini, maka tidaklah dia akan temukan bila dalika sabila, jalan untuk hal itu. Mau bikin kalimat yang lebih jelas menunjukkan Allah itu bisa dilihat di akhirat, tidak ada ya. Kemudian bisa lebih dari ini, atau bahkan semisal saja sulit. Karena Nabi sudah mengatakan kalian akan melihat roh kalian dengan mata kepala. Tidak bisa kemudian mau yang lebih jelas lagi atau lebih tegas lagi. Maka orang yang mengatakan sini Allah tidak bisa dilihat dengan mata, apakah mereka beristihad padahal adanya nas ini? Jawabannya tentu tidak. Mereka tidak beristihad. Dan di antara kaidah dalam masalah istihad, la istihada ma'an nasi. Tidak boleh ada istihad ma'an nasi selama masih ada nas. Sudah ada nasnya masalah Allah bisa dilihat di akhirat, maka tidak ada istihad. Semua istihad pada ada nas, dan istihad yang jelas keliru. Oleh karena itu sebagian ulama salaf mengatakan barang siapa mengingkari ru'yat Allah, Allah bisa dilihat dengan mata, maka dia kafir, keluar dari agama. Karena dia mukadzib, mendustakan. Id inna nasa kana dalil, tidaklah mengandung kemungkinan, tidaklah at-ta'wil untuk ditakwil. Dan mentakwil sesuatu yang tidak mengandung kemungkinan at-ta'wil untuk ditakwil, wa nafsun nafi, sama dengan mengingkari. Contoh, seandainya ada orang memberikan padamu khubzin roti, kemudian dia mengatakan jangan lupa baca bismillah, waktu silakan dimakan, malah yang diberi malah engkau malah cuma malah mengeluarkan pulpen untuk nulis, dan engkau katakan kepada orang yang memberi kepadamu, oh ini roti, oh ini kertas, walaisat khubzan, bukan roti, saya mau nulis ini. Hal yasih hadza ta'wil, apakah ta'wil seperti nisah, khubus dimaknakan warokoh? Jawabannya tidak sah. Li'ana ulaysa hunaka ihtimal, kan tidak ada di sana ihtimal mengandung kemungkinan, meskipun cuma satu dari seribu, seribu bagian. Tidak ada kemungkinan anu awil untuk mentakwil roti dengan kertas. Ini syarat takwil. Di antara syarat takwil yang, dan takwil itu adalah takwil yang benar, yaitu berdalil, adalah lafaz yang tidak ditakwil itu menerima kemungkinan untuk ditakwil. Kalau tidak menerima kemungkinan untuk ditakwil, maka itu tidak benar. Maka mentakwil sifat Allah dengan sesuatu yang tidak bisa diterima oleh bahasa Arab adalah satu kekafiran. Kalau masih bisa diterima oleh bahasa Arab, maka ya, tidak sampai derajat kafir. Yadullah di tangan, diartikan dengan kekuasaan. Itu mungkin bahasa Arab menerima. Yadun memang terkadang dalam penggunaan maknanya kekuasaan. Maka ini kalimat yadun dan kekuasaan itu menerima takwil. Maka ya, kita tidak sampai derajat kafir. Dan jelas kita katakan keliru, karena tidak demikianlah salah. Kan tapi cuma paling cuma sampai derajat fasik. Kan tapi misalnya ya Abdullah misalnya diartikan ilmu Allah, tidak ada hubungannya dalam bahasa, tidak bisa ya tun tangannya ilmu. Maka itu adalah ucapan kekafiran. Satu kaidah di masalah asma wa sifat. Faidah kana rasul, maka jika Rasulullah SAW dia adalah manusia yang paling fasih, manusia yang paling tahu mengenal Allah, dan paling, manusia yang paling mendaki kebaikan untuk hamba-hamba Allah, mengatakan kalian akan melihat Rabb kalian iyanan dengan mata kepala, mungkinkah untuk ditakwil hal ini? Tidak mungkin. mentakwilkannya berarti mengingkarinya dan mendustakannya. Maka dari sana aku katakan pada kalian, sebagian salaf mengatakan barang siapa engkau tidak percaya kalau Allah bisa dilihat di akhirat, maka dia kafir, karena dalilnya tidak mengandung kemungkinan untuk ditakwil. Demikian juga Majusi dalam video ketika mengaku-ngaku aslinya ini adanya dua Tuhan, Tuhan cahaya yang menciptakan kebaikan dan Tuhan kegelapan yang menciptakan kejahatan. Ini hadza aidan nafsu syai, dan ini poin ini juga sama persis dengan yang di atas. Artinya beliau tidak mengatakan seandainya kita katakan ijtihad itu ada yang benar dan ada yang keliru fil usul dalam masalah akidah, lazimah konsekuensinya tentu ucapan Majusi fil asla ini adanya dua Tuhan ada dimungkinkan itu keliru dan dimungkinkan untuk benar. Wanah menakul, kami katakan tidak mungkin abadan sama sekali kita katakan orang Majusi itu beristihad sehingga kita yusilahum sehingga mengantarkan pada mereka istihad mereka itu kepada hal ini. Contoh yang lain, orang-orang Hindu penyembah sapi, mereka ketika melihat sapi mereka mengatakan ini adalah Tuhan kami. Wayatabarakuna, kemudian mereka ngalap berkah, cari berkah dengan kencing sapi dan kotoran tai sapi, dan mereka katakan sapi ini adalah al-ilah, sesembahan kami. Tidak mungkin kita katakan mereka orang-orang Hindu seperti ini adalah benar dan mungkin juga keliru, karena mereka tidak beristihad. Seandainya mereka itu mau mikir, adena nazarin, dikit saja. Mikir dikit, tidak usah banyak-banyak. La'alimu tentu mereka akan tahu, bahasanya sapi itu tidak bisa antakuna ilahan kok diangkat jadi sesembahan. Maka, izan jika demikian, taklil alasan mu'alif untuk menolak pembagian ijtihad benar dan salah dalam masalah akidah adalah alasan yang taklilun yang berpenyakit, yang tidak bisa diterima. Yang benar, ada ijtihad yang benar dan ada ijtihad yang keliru, asal memang ruangnya adalah ruang ijtihad, pelakunya adalah seorang yang memang berat untuk memenuhi persyaratan ijtihad. Ringkasnya, ijtihad tersebut benar-benar ijtihad, baik dalam masalah fikih atau dalam masalah hukum, masalah akidah. Berdasarkan keterangan ini fasal, maka yang benar ijtihad itu yakunu ada dalam perkara yang yudda'a di aku-aku, termasuk usuluddin atau cabang agama, pokok agama atau cabang agama. Ini Syaikhul mengatakan yudda'a di aku-aku karena beliau menolak pembagian agama menjadi usul dan furu. Maka cuma beliau katakan yudda'a yang di aku-aku. Lakinna sya'na kula sya'ni, akan tapi yang penting dalam masalah ini apakah engkau, apakah orangnya itu beristihad ataukah tidak, itu yang penting. Wa man asaba fil furu'i yu'ta ajra, ini wajal nisfahu man akhta. Dan barang siapa yang benar dalam fil furu', dalam masalah furu', mengikuti madhabnya beliau penulis nazam Marfat, di mana tidak ada kemudian istilah benar dan salah dalam usul, maka yang benar dalam furu' diberi ajra ini dua pahala, dan jadikanlah separuhnya yaitu satu pahala man akhta untuk orang yang keliru. Man asaba fil furu' hadza bina'an atau hadza bina'un ala anna al-usula laysa fiha ijtihadun. Walakin Rasul alaihi salatu wasalam atlaqa idza hakama al-hakim fastahada. Wal hukm yakunu bain al-khasmaini wa yakunu fi nafs al-qalbi fil i'tiqadi. Wa'ala kuli halin nahnu naqul man istahada fa'asofa fala ajrani wa man istahada fa'akhto'a fala ajrun. Bahada amun fil usuli wal furu'i. Wa man akali Nabi SAW idhal hakama fa'istahada thumma akhto'a fala ajrun ana yu'jaru ala istihadihi wa yu'fa'anhu khata'uhu li'anna thubu tal ajri lahu yakni adamal wisri. wa amal ajru falianahu badala al-juda wa ta'iba wa arad al-haqqa lakin lam yuwaffaq lakin sya'na kulli sya'ni huwa fil istihadi hal fil furu'i law ana insanan qasara fil istihadi thumma afta'a hakama fa huwa ghairu ma'jurin li'annahu lam yajtahid al istihad tamma idza al-hakam al-hakim fastahada thumma asaba fal ajrani فالأجر الأول على الاجتهاد وبذله الجهد وتعبه في الوصول إلى الحق والأجر الثاني على إصابة الحق لكن قد يقال قد يقول قائل إصابة الحق من فعله بل من توفيق الله له فيقال عن هذا جاباني الجواب الأول إن إصابته للحق دليل على أنه بذل جهدا جهيدا في الوصول إلى الحق وجاء ثاني أنا في إصابة الحق إظهارا للحق وبيانا لحق ينطفئ به الناس ويعتمدون عليه فيكون في هذا أجرون barang siapa yang benar dalam masalah furu', nah, ini adalah bina berdasarkan mendapat lepas yang usul, tidak ada di sana istihad. Akan tapi Rasulullah SAW atlaqah cuma memutlakan. Memutlakan masalah ini, tidak membatasinya dalam masalah furu'. Jika seorang hakim memberi hukum dan sebelumnya dia beristihad, maka hukum yakunu bainal khusmaini bisa mencakup dua hal. Yang namanya hakim, orang yang memberikan hukum itu mencakup dua hal. Pertama, memberikan keputusan hukum baina khosmaini, di antara dua orang yang berselisih, berperkara. Ini berarti dalam masalah fikih, masalah furu'. Wa yakunu fi nafsil qalbi. Dan boleh jadi fi nafsil qalbi, dalam hati seseorang. Nah, ini yang benar apa ya? Ya. Hidupnya sangkakala itu dua ataukah satu atau tiga ya, cuma hatinya ribut. Maka kemudian dia milih salah satu, maka dia memberikan hukum juga. Tidak dalam masalah keyakinan. Oleh karena itu dalam masalah akidah pun kita katakan hakim juga. Jika ada orang yang beralasan, lu kan ini kan nafanya kan hakim. Gimana kok kemudian akidah juga masuk dalam masalah hadis ini? Kita katakan hakim boleh jadi menghukumi dua orang, boleh jadi menghukumi diri sendiri yang bingung. Ini yang benar. Depan sangkakala dua, tiga, tiga, dua. Alakul hal, kesimpulannya kita katakan barang siapa beristihad, ternyata benar untuknya dua pahala. Barang siapa istihad, kemudian keliru untuknya satu pahala. Dan ini amun mencakup usul dan furu'. Jika kemudian keliru, untuknya satu pahala, yaitu yujar diberi pahala karena ijtihadnya, wayu'fa dan dimaafkan khata'uhu kelirunya. Karena adanya pahala untuk orang tersebut berarti ada manwisri, tidak adanya dosa untuk orang tersebut. Adapun pahala, kenapa kok diberi pahala? Karena dia telah mencurahkan juhda kesungguhannya dan telah bercapek-capek dan mencari dan menginginkan kebenaran. Cuma lam yafak, tidak diberi taufik agar mendapatkan kebenaran. Lakin asya'na kula sya'ni, akan tapi yang penting adalah fil istihad. Dia itu beristihad. Yang penting adalah istihad, benar-benar istihad ataukah tidak. Yang namanya istihad kan mencurahkan kesungguhan. Maka yang penting itu adalah ini benar-benar istihad ataukah tidak. Atau sampai-sampai dalam masalah furu, masalah fikhiyah. Seandainya ada seorang tuh kosong, kurang sempurna dalam beristihad, kemudian dia memberikan fatwa dan memberikan keputusan hukum, maka orang ini tidak diberi pahala. Karena dia tidak beristihad dengan istihad yang sempurna. Jika benar maka untungnya dua pahala. Dua pahala apa itu? pahala yang pertama karena ijtihadnya. Kalau yang keliru cuma satu pahala, yaitu pahala ijtihad. Kalau yang benar dua pahala. Pahala yang pertama pahala ijtihad, wabalihi, dan dia mencurahkan al-judah, kesungguhan, dan capek-capeknya dia filusul supaya bisa sampai pada pendapat yang benar. Kemudian pahala yang kedua adalah pahala karena isobatil haqi, sesuai dengan kebenaran yang senyatanya. Jika ada yang bertanya, isobatul haqi min fi'lihi, apakah pendapat yang sesuai dengan kebenaran adalah perbuatan manusia? Bukankah dia adalah taufik dari Allah? Kenapa kemudian ada pahala kalau itu taufik dari Allah? Jawabannya ya, kita sholat, bisa selesai sholat itu juga taufik dari Allah kan? Orang sholat, itu ya taufik dari Allah ya kan? Maka tapi Allah beri pahala untuk orang yang mau melakukannya. Misal apakah dengan taufik dari Allah, orang itu sholat, orang beramal sholat, taufik dari Allah. Maka di sini ada dua jawaban. Yang pertama, sesuai dengan lil haqi, kebenaran yang senyatanya adalah dalilun, bukti kalau orang tersebut badala juhdan, mencurahkan kesungguhan, jahidan yang benar-benar sungguh-sungguh untuk bisa sampai pada kebenaran. Dan yang kedua, si isobatil haqi, sesuai dengan kebenaran adalah izhar lil haqi, berarti menampakkan kebenaran. Bayan dan menjelaskan kebenaran yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Dan ya'tamiduna, dan banyak orang bisa bersandar padanya. Maka hal ini bihadza ajrun, ada pahalanya. Ya, karena sesuai dengan kebenaran itu mengandung banyak manfaat. Orang terus tahu mana yang benar, dan orang kemudian bisa bersandar padanya. Oleh karena itu Nabi jadikan untuk mustahid jika benar ajrun ini dua pahala. Lima rawau ani Nabi al-Hadi fi dzaka min taqsimil istihadi. Apa dalil kalau itu adalah dua dan satu? Karena para ulama meriwayatkan dari Nabi SAW, sang pemberi, sang pembawa petunjuk, fi dzaka, tentang hal tersebut, yaitu min taqsimil istihadi, terbaginya istihad menjadi dua. Lima rawau ai al-ulama'u, wain si'ta faqul rijalul hadisi, wain si'ta faqul a'immatu takhriji wa a'immatu ta'lifi. Al-muhim anahu sabata anil Nabi SAW anahu qasamal mujtahida ilal qismaini, mukhti'in wa musibin, wa ana lil musibi ajraini, wa ana lil mukhti'i ajran wahida. Al-hadi ay hidayatat dalalati, li'ana Rasul SAW hadi lil khalqi yaduluhum alal haqi, lakin la yamliku aywafiqahum lil haqi, wa innama alladhi yamliku aywafiqahum lil haqi huwa rabbul haqi azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala alladhi biyadhi azimatul umuri wa biyadhi hidayatul tawfiqi. Wa lihada kam harasa an-Nabi SAW ala ayyahtadiya ammuhu Abu Talibin, walakin lan yuafaq Abu Talibin lil ihtidai ila akhir nafasin min anfasihi. Wa Nabi SAW yata'u ila tawhidi, wa nadima Rasul SAW ala zalika, wa hazina lakin al-amra biyadillahi. Saya katakan lima rawau karena yang mereka riwayatkan. Siapa mereka di sini? Banyak. Terserah, boleh dikatakan karena para ulama meriwayatkan, wain cita, jika kau mau, boleh juga karena para rawi rijal hadis meriwayatkan, atau boleh juga jika kau mau para imam takhrij dan para ulama taklif yang nulis buku hadis meriwayatkan. Itu bisa, terserah, itu tiga itu mungkin semua boleh. Al-muhim yang penting terdapat hadis dari Nabi SAW bahasanya Nabi itu qasama membagi mustahid menjadi dua, ada yang keliru dan ada yang benar. Yang benar dua pahala, yang keliru satu pahala saja. Nabi itu di sini disifati oleh beliau al-hadi, yang membawa petunjuk, yang memberi petunjuk. Petunjuk apa? Hidayah yang mana? Hidayah kan ada dua, taufik sama hidayah bayan. Jawabannya hidayah yang kedua, hidayah dalalah dan bayan. Hidayah dalam arti menunjukkan. bukan menunjuki. Karena Rasul SAW adalah memberi petunjuk untuk makhluk, menunjukkan pada mereka al-haqi kebenaran. Akan tapi Nabi tidaklah memiliki kekuasaan untuk ayuafiqahu, memberikan taufik pada makhluk untuk menjalankan kebenaran. Zat yang memiliki hak untuk memberikan taufik kepada kebenaran hanyalah pemilik kebenaran, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang di tangannya lah azimatul umur, ya, urusan segala perkara. Zimam itu kendali, ya. Kendali segala perkara. Dan di tangannya lah hidayah taufik. Oleh karena itu kan berapa banyak Nabi SAW itu harus menginginkan ayah tadi yang mendapatkan petunjuk, yaitu pamannya Abu Thalib. Akan tapi pamannya Abu Thalib tidaklah diberi taufik lil ihtidak untuk dapat petunjuk sampai napas terakhir dalam kehidupannya. Dan Nabi SAW mengajak pamannya untuk bertauhid, maka Rasul Nabi menyesali hal demikian, sedih. Akan tapi urusan itu ada di tangan Allah. Ya, selesai. Kemudian penutup. Watama nabdul hadil muqaddimah abiyatuha fil addi turun muhtamah. Selesai sudah penyusunan muqaddimah ini, bait-baitnya fil addi dalam hitungan, dalam tahun turun muhtamah. Turun muhtamah di sini ada singkatan. Tapi kalau mau diterjemahkan adalah permata yang tersusun rapi. Hadil muqaddimah maksudnya annaha kataqdimati lima katabau Imam Ahmad Imamul Haramain minal Warqati. Abiyatuha fil iddidurun muhkamah, yakni idza aradta an ta'rifa kam adadu abiyatiha fa inna durun faqat. Wa muhkamah itu takmilun wa durun fi abjadiyati arab mi'atani wa dalu arba'atun. Idzan adadu abiyatiha mi'atani wa arba'atun. Wa huruful al-abjadiyah ya abajadun hawazun hudhiya kalaman sa'fas qasat fa'khaf dagar. Hadi hiya al-huruful al-abjadiyah tu awalu harfin minha an wahidin summa sani an isnaini summa salisu wa salisu an salasatin wa rabi'u an arba'atin ila antasila ila al-asrati thumma yakunu kullu harfin fi asratin ila antasila ila al-mi'ati thumma yakunu kullu harfin fi mi'atin ila antasila ila al-arfi wa yantahi. Fa abjadun kullu harfin minha an wahidin fal hamzatu wahid alfa isnain jim salasah adal arba'ah hawazun ha khamis al-wawu sittah wa za sab'ah hudhiya ha samaniyah ta tis'ah ya asrah. Thumma nabda'u kullu harfin bi asratin kalaman al-qafu asraini al-amu salat al-qafu isrina wal-lamu salatin wal-mimu arba'in wal-nunu khamsin sa'fas sin sittin al-ain sab'in al-fa' samanin sat tis'in qorosat al-qafu mi'ah. Suma nabda'u kulu harfin bimi'atin fatakunu ara'u bimi'atain wasyin bi salati mi'atin wata'u bi arba'i mi'atin sarad atak bi khamsi mi'atin walkha' bi siti mi'atin wadal sab'i mi'atin bagad adba' sama samani mi'atin za' tis'i mi'atin ghin alfin. Idan binan alamat taqaddam takunu turun bimi'ataini wa arba'atin liana ra' bimi'atain wadal bi arba'atin fi amita'in thumma za' thumma fa'sani rabi' sahri wa'il mustafa. Sebelumnya hadil muqaddimah ini yakni annaha bait-bait nadhama rokot ini kataqdimah merupakan seperti muqaddimah bagi al-waraqat yang ditulis oleh Imam Haramai. Abiyatuha bait-baitnya fil iddi dalam hitungan, jumlahnya adalah durun muhsanah. yakni jika engkau ingin anta'arif tahu berapa adat jumlah bait nadam marokot, maka jumlahnya adalah durun fakot. Muhkamah di sini adalah takmil, tambahan. Kata-kata muhkamah di sini tambahan. Kalau bilangannya itu cuma dalam kata-kata durun. Dan durun dalam hitungan abjadiyah itu adalah roh itu 200, dal itu 4. Hingga jumlah bait nazam marofat itu 204 bait. Huruf abjadiyah urutannya abjad, hawas, dan seterusnya. Oleh karena itu orang Arab kalau nulis, maka misalnya pakai angka di pinggir kitab misalnya, maka alif, bistu ba, bistu jin. Itu bukan ABC, namun itu mengikuti aturan abjadiyah. Kan kadang kan pinggir itu alif, terus ba, terus jil, terus dal, terus ha, seandainya ada. Itu bukan kemudian ABC D, itu bukan. Enggak, sama sekali. Orang Arab enggak punya kepikiran ABCD, akan tapi mengikuti aturan abjadun. Abjadun, a, a, ba, alif, ba, jim, dal, ha, wawu, za. Mengikuti aturan abjadun. Inilah huruf-huruf abjadiyah, urutannya seperti itu. Beda dengan huruf hijaiyah, urutannya berbeda. Huruf yang pertama adalah an-wahidin, mewakili angka 1. Yang kedua memiliki angka 2. Yang ketiga memiliki angka 3. Yang keempat memiliki mewakili angka 4 sampai angka 10. Kemudian setiap huruf adalah mewakili 10 sampai kemudian 100. Dan setiap huruf mewakili 100 sampai 1000 wayantahi kemudian selesai. Sehingga abjadun setiap huruf darinya adalah mewakili 1. Artinya hamzah itu 1 dan ba itu tambah 1 lagi berarti 2, jim tambah 1 lagi 3, dal itu 4. Ha itu 5, wawu 6, za 7, ha 8, ta 9, ya itu 10. Kemudian kita mulai dengan hitungan setiap huruf mewakili 10. Kaf itu 20, lam 30, mim 40, nun 50, sin 60, ain 70, fa 80, sad 90. Qasat qafnya itu 100. Maka dari sini nabda mulai setiap huruf mewakili angka 100. Sehingga ra 200, shin 300, ta 400. Dan fa itu kurang ya. Fa khos ya kan, harusnya fa. Fa itu 500, kha 600, dal 700, ba 800, ba 900, rin 1000. Dan jika demikian binaan berdasarkan keterangan yang lewat, maka durun artinya 204. Karena kha itu 200, sedangkan dal itu 4. Fi amitok di tahun tok, kemudian za, kemudian fa, sani, rob, tanggal tanggal 2, robi, robil awal yaitu bulan lahirnya Mustafa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tamanaz muhadil muqaddimah fi amitis tin wa samanina wa tis imiatin. Itok min hurufil abjadun tuh sabu indal udaba bitis bitis atin wadha tuh sabu tis imi atin walfa samanin fal jumlah mazukir sani rabi sahri watil mustafa ay fil yawmi sani min sahri rabil awal wa syahru alladhi wudi'a fil mustafa. Maksudnya tamat selesai penyusunan mukaddimah ini yaitu nazam marqat pada tahun 989. Karena pak dalam abjadun tuhsab dihitung menurut para ahli sastra itu dihitung angka 9, ba itu 900 dengan pak itu 80. Sehingga jumlahnya adalah 989 yang sudah disebutkan. Sani tanggal 2 Rabiul awal bulan lahirnya Nabi SAW. Ini selesai pada tanggal 2 bulan Rabiul awal bulan dilahirkannya Nabi SAW. Suma qal falhamdulillah ala itmamihi summa salatullahi ma'salamih ala nabi wa ali wa sahbihi wa hisbihi wa kulli mu'minin bihi. Segala puji milik Allah karena telah menyelesaikannya, karena memberikan nikmat sehingga ini bisa selesai. Kemudian salawat Allah dan salam dari Allah untuk Nabi, keluarga dan sahabatnya dan golongannya dan semua orang yang beriman kepadanya. Tafsirul alhamdi wa salam wa salam wal ali wa sahbi lam yata'arab laha asyari rahimallah wa in arata ma'naha fayya walhamdulillahi mawjudun fil mu'alafatin kasiratin li syari rahimallah. Ini sudah bukan perkataannya Syekh Semin ya. Tafsirul alhamdi ini perkataannya yang nyata. Ini pernyataan. Ini perkataannya Darul Akidah. Perkataannya editor. Ini Syekh Semin sudah berhenti di sana tadi. Nah, tafsir tentang alhamdulillah salat salam keluarga dan sahabat lam yata arad tidak dibahas oleh Asy'ariyah, oleh Syekh Semin rahimahullah. Jika engkau ingin tahu maknanya, maka dia alhamdulillah mewujud ada dalam mu'alafah kasira, dalam buku-buku yang banyak, karya Asy'ariyah, karya Syekh Semin. Ini juga sampai seterusnya ini perkataan Darul apa editor. Faraghu min kitabi fi yaumil jum'ati salim min syahri Sya'ban. Selesai penulisannya karena ini kan dari apa kaset kan di apa disalin. Selesai penyalinan hari Jumat bulan Sya'ban tanggal kedua, tanggal 2 tahun berapa itu 1422 di jam dihitung juga jamnya ala asyrah wa nis subahan setengah 11 pagi. Alhamdulillah Allah dipinikmati tatimus salihat. Segala puji bagi Allah dengan nikmatnya lah sempurna segala kebaikan. Wallah as'alu ayuafiqona wa ikhwanana al-muslimin li fahmi kitabi wa sunnati rasulihi wal amali bihima zahiran wa batinan fil afidati wal ibadati wal mu'amalati wa ayuhsinal aqibata lana jami'an inau jawatun kari. Pada Allah kita meminta semoga taufik pada kami dan saudara-saudara kami kaum muslimin memahami Quran dan Sunnah dan mengamalkan keduanya lahir dan batin dalam akidah, ibadah dan muamalah dan memberikan hasil akibat yang terbaik untuk kami semua. Sesungguhnya Dia Maha Pemurah lagi Maha Pemurah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in.